Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang telah bersabda, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Beliau bersabda, barang siapa yang hidup panjang setelahku di antara kalian, maka akan dia lihat perpecahan dan perselisihan yang cukup banyak di tengah-tengah umatku. Maka jika kalian telah melihat umatku ini berselisih, berpecah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyin, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, jalan yang telah aku tinggalkan, Al-Quran dan wahyu dari Allah, hadis-hadis Nabi SAW kepada beliau. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Pesan yang ketiga dari Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Apabila umatku telah berpecah belah dan berselisih, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini, yang tidak ada petunjuk dariku di masaku dan para sahabatku. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru diada-adakan dalam agama ini itulah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah tempatnya neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta Imam Tirmidzi dari sahabat Irbal bin Sariyah radhiyallahu anhu. Demikian petuah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau yang hidup di akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimahni wa rahimakumullah, ibu bapa yang luntuan cintai dan hormati, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari hadis nomor 9 dari kitab Sahih Muslim, yang pada pertemuan yang lalu telah kita simak bersama konteks Arabnya bersama sanad dan matannya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana atau di pertemuan sebelumnya sedikit telah saya sebutkan beberapa poin penting terkait profil atau biografi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yang disebut atau lebih terkenal dengan Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr, atau juga disebut dengan Abdullah bin Sakhr, yang mana nama beliau sebelum Islam adalah Abdu Syamsin. Apa arti Abdu Syamsin? Hamba matahari. Dalam riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, Abu Hurairah menyebutkan, kanasmi fi jahiliyah Abda Syamsin bin Sakhr, fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdillah. Di masa jahiliyah, nama saya Abdu Syamsin, hamba matahari. Tentunya ini adalah bentuk kesyirikan, menghambakan diri kepada selain Allah Jalla wa'ala. Menghambakan diri kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Atau paling tidaknya, kalau secara mutlak, ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan namaku menjadi Abdullah, yang tadinya Abdu Syamsi, hamba matahari. Maka menjadi hamba Allah Jalla wa Ala. Di pertemuan yang lalu telah saya sebutkan kenapa kaum Syiah sangat benci dan membuat berbagai kedustaan terhadap sahabat Nabi yang mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu an. Di sana juga telah kita ketahui bersama kenapa sahabat yang mulia ini menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat ini, padahal beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 tahun saja. Beliau masuk ke dalam Islam di tahun 7 Hijriah di perang Khaybar. Sedangkan di sana sudah ada sahabat-sahabat Nabi sebelum beliau yang telah masuk Islam. Maka di sana telah kita simak. Yang terakhir ingin saya sebutkan terkait sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, yang belum saya sebutkan mungkin di pertemuan yang sebelumnya, bahwa setelah beliau masuk Islam, maka beliau sangat berambisi, sangat semangat agar ibunya juga ikut serta masuk ke dalam Islam bersama beliau. Maka setiap hari, siang dan malam, beliau mendakwahi ibu beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Maka beliau pun siang dan malam mengajak ibunda beliau untuk masuk ke dalam Islam. Sampai suatu ketika beliau mengajak ibunya masuk ke dalam Islam, rupanya ibunya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajat min lisaniha fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Keluarlah dari lisannya celaan-celaan yang aku sangat benci, yang dia utarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ibu beliau yang belum masuk Islam. Sebagaimana yang dikatakan, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Ibunda beliau masih musyrikah. Begitu Abu Hurairah radhiyallahu an mengajak ibunya masuk ke dalam Islam, maka malah yang keluar dari mulut ibu beliau adalah celaan-celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dan bersedih. Setelah itu beliau pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui beliau dan menceritakan bahawa beliau telah mendakwahi ibunya, tetapi pada kali ini yang keluar dari mulut ibunya adalah celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah memohon kepada Nabi agar Nabi meminta dan berdoa kepada Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian, Abu Hurairah pun pulang ke rumahnya, mustabishiran bidawati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat optimis bahwa doa Nabi ini akan dikabulkan oleh Allah jalla wa ala. Begitu beliau sampai di rumahnya, beliau ketok pintunya. Sebelum pintu terbuka, setelah terucapkan atau terdengar dari dalam rumah, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka yang tadinya hari tersebut adalah hari yang paling menyedihkan, karena ibu beliau telah mencela orang yang paling mulia dan paling suci di muka bumi, yaitu Nabi SAW, menjadi hari yang paling membahagiakan. Karena orang tersebut kini telah masuk Islam dengan melafadzkan 2 syahadat. Yaitu ibunda beliau. Yang sebelumnya beliau telah berjuang, berusaha agar ibunya masuk ke dalam Islam, malah terakhir kalinya mencela Nabi SAW. Setelah itu masuk Islam. Tentunya ini adalah kebahagiaan yang luar biasa dari seorang anak yang serius dalam beragama. Tatkala ada anggota keluarganya yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini ada pelajaran penting buat kita kaum muslimin secara umum, dan khusus bagi orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah jalla wa ala, bahwa Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Secara logika kan tidak, kayaknya jauhlah dapat hidayah, karena baru tadi mencaci maki Rasulullah. Hitungan hanya beberapa saat, tidak ada 1 hari, tidak sampai 1 hari, 1 malam. Hatinya Allah ketuk, ya, hidayah Allah datang menjemputnya menjadi orang yang masuk ke dalam Islam, ibunda Abu Hurairah. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Contoh yang lainnya adalah Khalid ibn Walid, Abu Sufyan, Abu Sufyan ada dengan Khalid ibn Walid, di perang Uhud adalah panglima perangnya kaum musyrikin yang telah menjadi sebab patahnya gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecahnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hancurnya topi perang beliau dan meninggalnya sekian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Malah setelah itu beliau masuk ke dalam Islam setelah dapat hidayah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat disebutkan dia menampar saudari kandungnya yang merupakan istri dari sahabat Khabbab ibnul Arad ketika di Mekah karena mengikuti ajaran yang sesat yang telah menyelisih ajaran agama nenek moyang beliau. Menurut penilaian beliau di saat itu yang masih musyrik, maka beliau tampar saudari kandungnya sampai membekas dan mengeluarkan darah. Coba bayangkan, tamparan bisa mengeluarkan darah. Kalau tendangan mengeluarkan darah, mungkin itu hal yang biasa. Ini tamparan di pipi mengeluarkan darah. Berarti tamparan yang sangat kuat dari Umar. Setelah itu Umar menanyakan, di mana Muhammad SAW sambil mengeluarkan pedangnya. Sambil mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Dia seret ke tanah. Dia seret ke tanah. Dan Umar bin Khattab di masa jahiliyah adalah orang yang sudah dikenal tidaklah mengancam melainkan terbukti dan ada korbannya, melainkan ada buktinya dan ada korbannya. Maka Umar bin Khattab mendatangi rumah siapa jamaah? Rumah siapa yang disebut dengan menjadi sebuah istilah masyhur sekarang yang di situ Nabi disembunyikan di Mekah? Darul Arqam. Darul Arqam. Begitu Umar nampak, sebagian para sahabat Nabi kalang kabut. Umar yang tahu. Mungkin ada orang lain bacut. Ini Abu Lahab, dua gai kertak mungkin. Ya kan? Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ya. Ya, Umar bin Khattab. Bukan Umar dari Iran. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Datang. Maka sebagian para sahabat tetap berdiri di luar dan memerintahkan kepada sahabat yang di dalam, jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana siasatnya mereka para sahabat Nabi. Sebagiannya mengorbankan fisik mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagian yang lain menjaga fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain melakukan pagar betis di luar. Rupanya Nabi tidak mau tetap di dalam. Nabi malah keluar. Menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian menarik kerah bajunya Umar. Menarik kemudian ditarik dengan kencang, sekencang-kencangnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan, "Wahai Umar, belumkah cukup apa yang telah engkau lakukan selama ini terhadap kaum muslimin?" Ya, karena Umar termasuk orang yang sangat keras terhadap kaum muslimin di awal Islam di Mekah, sebelum beliau masuk Islam. Maka dalam riwayat tersebut kata Umar, "Hati saya ini seperti terbelah oleh halilintar." Dan langsung terucapkan dari mulut saya kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Umar bin Khattab yang tadi datang bawa pedang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Setelah Umar masuk ke dalam Islam, Umar tidak mau melihat kaum muslimin ditindas. Maka Umar mengumumkan, sudah berkumpul dua singanya orang Mekah, Hamzah dan Umar. Maka Umar menyatakan, "Ya Rasulullah, sampai kapan kita hina seperti ini? Saya akan keliling dan saya mengumumkan bahwa aku telah masuk ke dalam ajaranmu." Maka Umar keliling Mekah Masjidil Haram menyatakan, "Hari ini Umar telah mengikuti Muhammad yang selama ini kalian vonis agamanya adalah agama yang sesat. Siapa yang tidak senang dengan Umar, maka silakan dia menjumpai Umar di tempat ini dan tempat itu." Maka tidak ada satupun dari tokoh-tokoh Quraisy yang sedang duduk Masjidil Haram dan mendengarkan tantangan Umar tersebut berani mendatanginya. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala bahwa di antara sebab Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam adalah tatkala beliau mendengarkan firman Allah, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." 5 ayat pertama. Terkala beliau mendengar surat ini, maka terluluh lantakkan hati beliau dan beliau masuk ke dalam Islam. Ini menerangkan kepada kita bahwa benarnya firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Oleh karena itu di antara ya, doa yang senantiasa Nabi panjatkan, Allahumma muqallibal qulub sabir qalbi ala dini. Atau benarnya sabda Nabi, inna quluba bani adam baina usba'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua tangan jari-jemari Allah yang sesuai dengan keagungannya Allah, tidak menyerupai sifat makhluk dan tidak dapat diperbagaimanakan. Dialah yang akan membolak-balikkan hati mereka sesuai dengan kehendaknya. Bayangkan Umar bisa masuk Islam. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian ahli sirah, sebagian orang berkata Umar akan masuk ke dalam Islam kalau keledai dia sudah masuk ke dalam Islam. Karena mungkin kibang keledai teman Islam. Makanya saking enggak mungkin Umar masuk Islam. Enggak mungkin. Orang yang luar biasa terhadap Islam. Ya. Tapi Nabi enggak pernah pesimis. Di antara doa yang senantiasa Nabi panjatkan adalah Allahumma aizal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, Abi Jahal au Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan engkau masukkan salah satu dari orang yang paling engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar. Yang Allah kabulkan adalah salah satu dari dua orang ini. Kenapa? Karena kejujuran dari hati. Umar memusuhi Nabi memang karena itu yang beliau tahu. Sedangkan Abu Jahal karena hawa nafsu. Dan Allah telah berfirman, فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَأَهُمْ. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau, setelah engkau terangkan kepada mereka Al-Quran, engkau terangkan kepada mereka kebenaran, maka ketahuilah bahwa yang mereka ikuti itu hanyalah hawa nafsu. Dan rata-rata, dan kata Imam Ibnu Qayyim, penghalang paling besar dari pintu hidayah adalah hawa nafsu. 1000 ayat dan 1000 hadis, halilintar pun terjadi di depannya, kalau dia mempertahankan hawa nafsunya, tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, mengetahui akan kebenaran dakwah Nabi. Lihat di sini Umar. Karena kejujuran hatinya. Demikian juga Salman Al-Farisi, bapak beliau ulama'nya Majusi di Iran, di Al-Asfahan. Beliau masuk Islam dari Persia. Nabi enggak sampai ke sana dakwahnya saat itu. Belum ada sahabat satu pun yang berdakwah ke situ. Mampir pun belum ada. Tapi beliau dan Persia saat itu cukup jauh. Cukup jauh dari Madinah, Iran. Masuk ke dalam Islam tatkala beliau mencari dengan kesungguhan dan keikhlasan dari hati. Memang datang ingin mencari kebenaran. Demi Allah, barang siapa yang berusaha dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur, dia bersihkan hatinya dari tujuan-tujuan jelek, demi Allah, orang yang seperti ini pasti akan mendapatkan kebenaran yang sedang ia cari. Karena apa? Karena Allah yang berjanji, Allah yang memerintahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan kepadanya hidayah kami, dan kami bersama orang-orang yang ihsan, berbuat ihsan, kebaikan. Oleh karena itu di antara petuahnya para ulama, mereka tidak pernah mau berdiskusi dengan orang-orang yang nampak dari mereka hawa nafsu. Contohnya Imam Ahmad. Di masanya ada seorang yang bernama Ibnu Abi Duad, yang memiliki paham Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Dan dia mampu mempengaruhi pemerintah dan penguasa saat itu. Sehingga penguasa dan pemerintah saat itu menginstruksi dan menjadikan undang-undang dasar bahwa Al-Quran makhluk, siapa yang tidak mengucapkannya dipenggal lehernya oleh penguasa Ma'mun saat itu. Yang telah dipengaruhi oleh Ibnu Abi Duad. Di antara yang bertahan adalah Imam Ahmad. Sekian teman-teman beliau, ada yang dipenggal leher, ada yang mengucapkan keterpaksa, dan itu boleh. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang mengucapkan kekufuran karena terpaksa, adapun hatinya tenang dengan kenyamanan. Secara hukum boleh, kata para ulama. Kalau terpaksa, ayat ini turun kepada Ammar bin Yasir. Ketika ibu beliau sudah mati, ditombak kemaluan ya dengan pelepah kurma Sumayyah oleh Abu Jahal. Bapaknya juga sudah mati setelah disiksa, ya, dan sisa beliau. Maka beliau dipaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Nabi lewat di hadapan mereka yang sedang disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nabi hanya bisa menyatakan sabaron ala Yasir, fa inna mawaidakumul jannah. Bersabar wahai keluarga Yasir, bapaknya, nama bapaknya Amr. Surga adalah janji Allah untuk kalian. Maka Amr mengucapkan, sebagian para sahabat sudah meragukan keimanan beliau. Maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl, membersihkan atau melepaskan Amr dari tuduhan tersebut. Secara hukum boleh, tetapi para ulama di sana menyebutkan apabila dia seorang tokoh, maka lebih baik dia bertahan sampai mati agar selamatnya akidah orang-orang yang mengikutinya. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad, dan insya Allah ini yang akan saya pilih. Ya, ini yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga 4 periode penguasa beliau di penjara dan tulang rusuk beliau patah, hancur. Ya. Dan beliau tidak mau berdebat dengan Ibnu Abi Duad. Sampai datang periode yang kelima, Al-Mutawakkil. Mulai dia melihat kayaknya ada kezaliman, ya, ada ketidakseimbangan dalam masalah ini. Dia meminta dan memaksa dua orang ini berdebat. Barulah Imam Ahmad mau, karena sudah ada penengahnya, sudah ada hakimnya. Ya. Maka Imam Ahmad melemparkan beberapa pertanyaan kepada Ibnu Abi Duad yang membuat dia tidak mampu menjawab dan membuat Al-Mutawakkil membela dan mengeluarkan Imam Ahmad dari penjara. Padahal Imam Ahmad sudah 4 periode di penjara. Cambukan yang diberikan kepada punggung beliau disebutkan kalau diberikan kepada onta-onta yang sedang berdiri bisa jatuh tersungkur. Bayangkan tulang rusuk patah. Rupanya ada satu orang yang memotivasi beliau dalam penjara. Bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, bukan seorang santri. Tetapi seorang yang masuk penjara karena dia seorang peminum khamar. Bahasa kita preman. Dia yang memberi motivasi kepada Imam Ahmad dalam penjaranya. Kata dia, wahai Ahmad bin Hanbal, saya masuk ke penjara dan dicambuk karena minum khamar, tapi saya sabar. Apakah anda yang dimasukkan ke dalam penjara karena memegang, berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah, karena ingin menyelamatkan akidah kaum muslimin, anda malah tidak sabar? Saya lebih sabar. Maka ini yang memotivasi Imam Ahmad. Beliau tetap, ya, tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Beliau tetap menyatakan setiap kali dipanggil pagi, Ahmad, masih Al-Quran kalamullah? Beliau tetap menyatakan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Dicambuk lagi. Besoknya didatangi lagi. Wahai Ahmad bin Hanbal, katakan Al-Quran makhluk. Beliau tetap menyatakan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Sampai datang Mutawakkil dan meminta Imam Ahmad berdebat dengan Ibnu Abi Duad. Pertanyaan yang pertama dilemparkan oleh Imam Ahmad kepada Ibnu Abi Duad, yang menanamkan akidah bahwa Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, apakah ucapan kamu ini dibangun di atas ayat Al-Quran? Ibnu Abi Duad tidak bisa menjawab. Karena mana ada dalil-dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk? Pertanyaan yang kedua, adakah satu hadis Nabi yang sahih yang menjadi pegangan engkau bahwa Al-Quran itu makhluk? Dia juga tidak bisa menjawab. Setelah itu Imam Ahmad menyatakan, adakah ucapan para sahabat Nabi yang bisa menjadi dalil bagi engkau bahwa Al-Quran itu makhluk? Dia juga tidak bisa menjawab. Maka Imam Ahmad menyatakan, tiga ini yang merupakan sumber hukum di dalam Islam tidak menyatakan apa yang anda katakan. Anda lebih benar ataukah tiga ini lebih benar? Maka Mutawakkil yang punya akal sehat bisa menilai, ini jelas pegangannya Al-Quran, hadis dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka dia balik arah. Imam Ahmad dimuliakan. Ya, memuliakan, dan dia meminta ke Imam Ahmad, siapa yang mencambukmu, saya cambuk balik pasukan-pasukan itu. Tapi Imam Ahmad memaafkan. Yang mencambuk saya, semuanya saya maafkan. Bahkan Ibnu Abi Duad pun tidak dituntut oleh Imam Ahmad. Tidak dituntut. Padahal Mutawakkil menawarkan. Di sini Imam Ahmad memilih untuk tidak. Kita kembali lagi kepada pembahasan asal tadi yang merupakan pelajaran dari kisah masuknya Islam ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa hati manusia itu di tangan Allah. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Nabi berdoa kepada Allah agar Umar atau Abu Jahal masuk ke dalam Islam. Maka Allah kabulkan salah satunya dengan masuknya Umar. Abu Hurairah keluar dari rumahnya, ibunya mencela Rasulullah. Enggak mau masuk Islam. Pergi ke Rasul, pulang ke rumahnya sebelum terbuka pintunya, ibunya sudah mengumumkan Islam. Pintu hidayah. Belum ada orang yang mendatanginya, kan? Belum ada orang yang mendatangi ibunya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seorang itu punya hati yang baik, hati yang jujur dan ikhlas dalam mencarinya. Contohnya tadi Salman Al-Farisi tadi, tinggal di Persia. Di masa beliau tinggal di Persia, Nabi baru sampai Madinah. Baru sampai. Karena ketika beliau di Syam, beberapa pendeta yang menyatakan kepada beliau, baru sudah sampai Nabi akhir zaman ke Madinah, Yathrib. Berarti baru sampai. Bahkan ketika beliau di Persia, baru mencari agama lain, karena beliau sudah merasa aneh dengan agama yang beliau pegang selama ini, yaitu Majusi yang menyembah api, enggak masuk akal. Tiba-tiba kok ada agama lebih bagus, yaitu agama Nasrani, yang beliau lihat di beberapa gereja Nasrani di Persia saat itu. Sampai beliau mencari di mana pusat agama ini. Lihat kejujuran dan kesungguhan, dia cari pusatnya. Ya, enggak cukup dengan KW 1, KW 2. Dia mau yang original. Di mana pusatnya? Maka disebutkan di Syam. Syam jauh jamaah, internasional dengan Persia ya. Sudah beda negara. Beliau tempuh. Rupanya dapat hidayah di sana. Dan sampai dari ujung perjalanan beliau, yang tadinya beliau seorang anak yang kaya, dari tokoh Majusi menjadi budak sahaya yang diperjualbelikan oleh Yahudi di Madinah. Malah ketika beliau berstatus budak sahaya Yahudi, di saat itulah beliau mendapatkan hidayah. Tetapi ketika beliau masih berstatus anak ulama'nya Majusi atau tokohnya Majusi, orang yang konglomerat, beliau malah belum dapat hidayah. Ketika status beliau menjadi seorang budak sahaya karena khiadatnya orang-orang yang membawa beliau dari Syam ke Madinah, yaitu saudagarnya Yahudi, beliau dijadikan sebagai budak yang dijual kepada Yahudi Madinah, yang sehari-harinya beliau dipekerjakan dengan pekerjaan keras, yaitu mengurus kebun kurma. Mio bahasanya jino, kebun sawit. Kebun sawit. Malah ketika berstatus budak Yahudi, beliau dapat Islam jemaah, dari Persia jemaah. Bisa sampai ke Madinah. Hidayah di tangan Allah. Ini kisah ya, ini pelajaran yang sangat besar dari kisah masuknya Islam sahabat Nabi, ibunda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada senjata yang lebih kuat bagi seorang mukmin selain daripada senjata doa. Adapun manusia, maka mereka beraneka ragam tergantung akidah mereka. Kalau tauhidnya masih lemah, jangan banyak berharap kepada orang tersebut. Bahkan orang yang sudah paham kebenaran tersebut pun belum tentu berani berada di depan. Apalagi kalau dia masih melihat ke bahunya, pangkat saya sebentar lagi naik. Jabatan saya, popularitas saya, harta saya. Yang tadinya dia yang menggebu-gebu menyuarakan, rupanya malah dia yang mundur dan pergi ke belakang. Doa adalah sebesar-besarnya senjata kita kaum muslimin. Doalah yang menjadi sebab menangnya para sahabat Nabi dalam perang Badar. 300 lawan 1000 orang. Tapi lihat di perang Hunain, jumlah kaum muslimin yang berkali-kali lipat lebih banyak dari kaum musyrikin. Malah Allah timpakan kekelahan kepada kaum muslimin karena adanya sifat ujub dari sebagian orang yang baru masuk Islam di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah abadikan kejadian tersebut dalam surat At-Taubah. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum katsratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardhu bima rahubat ثم وليتم مدبرين. Ingatlah oleh kalian pelajaran perang Hunain. Tatkala sebagian kalian ujub dengan jumlah dan kekuatannya, maka jumlah dan kekuatan kalian tersebut rupanya tidak memberi manfaat untuk kalian, sehingga kalian terlari terbirit-birit. Jamaah yang dimuliakan Allah, kedustaan, khianat, ujub, kesombongan tidak pernah menang dunia akhirat. ini berita dalam Al-Quran dan hadis, tidak perlu kita khawatirkan. Fakta dari semenjak turunnya Nabi Adam ke permukaan bumi dan sampai keluarnya Dajjal, yang namanya kedustaan, khianat, makar, kesombongan tidak akan pernah menang dan tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, yang namanya kejujuran, kejujuran hati bersama Allah, kejujuran di dalam memegang agama Allah, dialah yang ditolong dan akan selalu menang dunia dan akhirat. Itulah yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Akankah kita meragukan berita Allah dan Rasulnya? Dan itulah kenyataannya dari semenjak adanya Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi ini sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam nanti bersama Imam Mahdi. Dan Nabi SAW menyatakan, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burikat burika fi bay'ihima wa in katama wa kadhiba muhiqat barakatuhuma barakatu bay'ihima. Nabi bersabda dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, jual beli itu bil khiyar, bisa masih negosiasi selama belum berpisah majlisnya. Selama belum pisah masih ada jeda untuk nego. Syahidnya Nabi menyatakan, apabila dua orang yang jual beli itu jujur dan menjelaskan apa adanya dari spek barang mereka, jual beli mereka itu akan diberkahi oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau mereka berdusta dan menyembunyikan kerusakan, keburukan, kejelekan barang mereka, Allah akan cabut berkahnya. Ini jual beli jemaah. Ya, walaupun secara logika kita lihat, buktinya dengan saya dusta, untung saya bisa berlipat-lipat, enggak? Enggak, Nabi bilang diangkat berkahnya. Allah memiliki banyak cara untuk menurunkan kerugian kepada kita. Ya. Dan Nabi tersalah, dan Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam beragama. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya orang-orang yang menyelisih agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir akan ditimpakan oleh suatu fitnah atau ditimpakan oleh sebuah azab yang pedih. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إِنَّمَا جُعِلَتْ in wa innama ju'ilatiz zillatu was-saghara 'ala man khalafa amri. Kehinaan dan kerendahan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisihi sunnahku. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus-salihati layastakhlifannahum fil ardh layastakhlifannahum fil ardh وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah telah berjanji, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka lah yang akan berkuasa di permukaan bumi ini. Allah akan kokohkan agama mereka, Allah akan berikan keamanan kepada mereka setelah ketakutan. Siapa mereka? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Yaitu mereka orang-orang yang beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat dosa syirik sedikit pun kepadaku. Ini janji Allah untuk ahli tauhid dunia dan akhirat. Andai kata di dunia mereka mati terbunuh, tetapi Allah menyatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, bagi mereka keamanan yang mutlak, yang sempurna dunia akhirat. Wahum muhtadun, dan bagi mereka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, walaqad katabna fiz zaburi annal ardha yarithuha ibadiyas salihun. Di dalam kitab Zabur telah kami beritakan bahwa bumi ini hanya dikuasai dan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Lihat di sini Ibunda Abu Hurairah. Hitungan jam jemaah. Hatinya terbalik. Yang tadi yang pembenci Islam, mencela Nabi. Nabi berdoa kepada Allah, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibundanya Abu Hurairah. Hitungan jam Allah mampu membolak-balik hati hambanya. Yang tadinya mencela Nabi menjadi orang yang masuk ke dalam Islam dan membela dakwah Islam, seorang wanita yang mulia di dalam Islam. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas fa'atahu rajul." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan linnas, beliau baris bersama kami. Baris, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, baris di sini artinya ghairu muhtajibin anhum. Beliau bersama para sahabat Nabi. Zahir, nampak, dan bersama dengan murid-muridnya para sahabat. Artinya baris di tempat yang tinggi. Karena ada riwayat dalam Abu Daud, tadinya tempat duduk majlis Nabi itu datar. Sehingga begitu ada orang datang, boleh tidak terlihat, tidak bisa dibedakan yang mana Rasulullah, orang yang belum kenal beliau, tidak nampak beliau. Maka para sahabat menawarkan, "Ya Rasulullah, bolehkah kami tinggikan sedikit tempat dudukmu sehingga kalau ada orang asing datang tahu bahwa itu adalah engkau?" Maka diizinkan oleh Rasulullah, dibuat dari tanah liat, sehingga ketika orang datang beliau barizan zahiran ghair muhtajid anhum, nampak langsung, oh itu Rasulullah. Tempatnya agak ditinggikan dengan tanah liat. Tanah liat. Ya, sebelumnya beliau duduk sama tingginya. Dari riwayat ini, Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, ya, salah satu ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Para ulama menyebutkan, guru kami Syekh Abdul Rahman, syarah Sahih Muslim ini lebih dari 100. Tapi yang sampai ke kita sekarang, itu enggak lebih dari 10 jari jemari atau enggak lebih 20 syarah. Kenapa jamaah? Ya, mungkin di masa Tatar dibakar, karena di antara pembakaran kitab besar-besaran di dunia itu di masa Tatar. Sampai-sampai disebutkan waktu itu laut menjadi hitam. Ya. Dibakar kitab-kitab para ulama. Banyak kitab yang enggak sampai. Di antaranya syarah Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu lebih dari 100 syarah. Tapi yang sampai hanya beberapa syarah saja. Di antara syarah yang paling terkenal adalah syarahnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Syarahnya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Aini, Ikmal Fawaid di Sahih Muslim, dan yang lain-lainnya. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan, dari riwayat tersebut disunnahkan bagi seorang guru untuk duduk di sebuah tempat yang agak lebih tinggi untuk bisa dilihat oleh jamaahnya, selama tidak melampaui batas, tidak sampai kepada tingkat ghulu jamaah. Tidak sampai ke tingkat ghulu, telah melampaui batas, sudah terlalu berlebih-lebihan di dalam, ya, memuliakannya, ya, sudah seperti Raja Persia, ya. Nabi tidak demikian, hanya lebih tinggi tapi tetap tanah liat. Dan adab yang masuk ke dalam majlis Nabi, enggak ada yang dari ujung sana sudah tunduk bungkuk gitu, enggak ada. Masuknya mereka ke majlis Nabi hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat 2 rakaat, setelah itu baru duduk. Cuma ini adabnya, adab masuk ke dalam rumah Allah. Sehingga aneh kalau ada sebuah majlis masuknya harus menunduk dan membungkuk, sudah seperti orang yang berbentuk rukuk dan sujud hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sujud dan rukuk di dalam agama Islam adalah simbol penyembahan, dan itu hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tidak perlu berbentuk rukuk, ya jamaah. Masuk masjid, assalamualaikum. Kalau dia mau duduk, salat dulu 2 rakaat. Idza dakhala ahdakumul masjid fala yajlis hatta yusalli hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Ar-Rib'i. Radhiyallahu anhu. Di sini saya ingin mengingatkan, banyaknya terkadang jamaah walimah pernikahan yang tidak mengindahkan adab ini. Dia datang masuk ke masjid menghadiri akad nikah. Bagi yang sedang datang bulan, okeylah enggak sholat sebelum duduk, ya kan? Karena memang lagi datang bulan, karena memang khilaf di antara ulama wanita haid itu boleh atau tidak masuk masjid. Sebagian ulama berpendapat boleh, sebagian ulama berpendapat tidak boleh, dan kita bukan sedang membahas pembahasan ini. Tapi bagi kaum lelaki, apa ada yang haid juga? Ya kan? Ada yang haid juga. akad nikah belum mulai, orang sudah masuk ke masjid langsung duduk. Apa salahnya kita sholat dua rakaat? Jelas ibadah, perintah Nabi, dan pendapat yang rajih itu wajib karena keumuman perintah. Idza dakhala ahdukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atin hatta yarka' rak'atin. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai salat dua rakaat. Miurina mano ala mungkin na yang tengah halangan. Mami uragam pun halangan. Pai dua halangan uragam. Atau memang karena udah kena micin sehingga yang tadi ya enggak ada halangan bisa menjadi generasi ada halangan tiap bulan, kan enggak masuk akal. Ya. Atau sebagai ibu-ibu karena udah pasang make up, udah pakai make up belum wudu. Kalau mau salat tahiyatul masjid dulu, aduh make up-nya hilang, entar lagi mau selfie-selfie nih habis akad nikah. Demi selfie dan make up-nya dia tidak mau mengindahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Fala yajlis hatta yarka rak'atain. Jangan dia duduk kalau masuk ke masjid sampai dia salat dua rakaat. Mana lebih mahal dua rakaat daripada make up tadi, ibu yang mulia? Make up satu paling mahal berapa harganya? Satu kotak. Katanya make up paling mahal dari Korea ya. Korea Selatan. Atau dari Perancis. Hah? Make up paling mahal dari mana? Produk make up yang paling mahal. Hah? Korea? Sering belanja kayaknya nih. Enggak ya? Baik, taruhlah. Satu kotak make up paling mahal berapa? 10 juta. Sampai enggak? Sampai 10 juta. Hah? Sampai? Masya Allah. Masih bujang beliau tahu harga make up. Kacau nih. Admin saya. Jazakallah khair. Ya, taruhlah 10 juta. Berapalah uang 10 juta? Make up bisa dipakai lagi. Itu pun enggak disuruh pakai untuk ke masjid. Ya. Sedangkan Nabi menyatakan la sautu ahadikum fil jannah khairu minat dunya wa ma fiha. Alat untuk memukul atau apa namanya? Memicu kuda di dalam syurga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tidak ada perkara akhirat yang bisa kita bandingkan dengan dunia. Karena Nabi menyatakan mad dunya fil akhirah illa kama yudkh kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil filyami farji' falyandur bima yarji'. Perbandingan antara dunia dan akhirat itu seperti kalian memasukkan jari kalian ke dalam laut, ke air laut, kemudian kalian angkat, coba lihat berapa air laut yang dibawa oleh jari jemari ini. Kurang enggak kira-kira air laut? Ya, jangankan satu jari, ya, air zam-zam dari sampai zam, dari semenjak nabi Nabi Ibrahim sampai hari ini dan sampai hari kiamat enggak habis-habis air zam-zam. Ya, air zam-zam jemaah. Apalagi laut, ya kan? Itulah perbandingan dunia dan akhirat. Jangan pernah membandingkan dunia dan akhirat. Maka jangan sampai gara-gara make up yang akan terhapus akhirnya enggak salat tahiyatul masjid. Ya, akhirnya tetap duduk dalam keadaan dia belum salat, wallahu a'lam bishawab. Adzan sudah dikumandangkan, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.